Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Musa ibrahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ila qawlihi. وأما العلم بكيفية فعل الشيء الواجب فلا يجب إلا عند إرادة مباشرته. Adapun ilmu menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu yang wajib, maka tidak diwajibkan kecuali ketika hendak melakukannya. Faman balagha aslama fi syahril muharram matalan kana alwajibu alaihi fawran an yata'allama ma'na syahadatain wa yantiq bihima. Barang siapa yang baligh atau masuk Islam di bulan Muharram misalnya, maka dia punya kewajiban langsung untuk mempelajari arti daripada syahadatain dan wajib untuk mengucapkan dua syahadat tersebut. Wa yata'allam wujub as-salawat al-khamas, dan juga wajib atasnya mengetahui kewajiban salat lima waktu. Wa ma yajibu min ma'rifati arkaniha wa ahkamiha, dan wajib juga untuk mengetahui rukun-rukunnya dan hukum-hukumnya. Wa min al-wajib 'alaihi an ya'rifa wujub as-shaum waz-zakah wal-hajj wa ghairiha min al-wajibat al-ainiyah, dan juga diwajibkan atasnya untuk mengetahui kewajiban hukum puasa, zakat, haji dan yang lain-lain daripada yang fardu 'ain. Wa ya'rif tahrim az-zina wa syurbil khamar wa ahli amwalin nas bil batil wa ghairiha minal muharramat asy-syar'iyyah, dan dia harus mengetahui hukum haramnya berzina dan meminum khamar dan mengambil harta manusia dengan batil dan yang lain-lain daripada apa-apa yang diharamkan dalam agama. Walakin la yajibu alaihi an yata'allam kayfiyat as-siyam wal hajj illa inda maji'i ramadhana wa iradatil hajj. Akan tetapi tidak wajib atasnya untuk mempelajari bagaimana cara berpuasa dan cara berhaji kecuali ketika datang bulan Ramadhan dan ketika datang waktunya untuk berhaji. Wala kaifiyati zakah illa hatta yamlik malan yuzakka wa yaji'i waktu ikhrajiz zakah. Wallahu alam. Begitu juga dia tidak diwajibkan mempelajari bagaimana cara mengeluarkan zakat kecuali kalau dia memiliki harta yang wajib untuk dizakati dan sudah datang waktu untuk mengeluarkan zakat. Wal muharramat wal wajibat al-iniyah ma'rufa bainal muslimin la takattahfa wa innamal muhim ma'rifatul ahkam, dan apa-apa yang haram dan yang wajib ma'rufa bainal muslimin, sudah sesuatu yang diketahui di antara para muslimin dan insya Allah tidak samar. Tapi yang penting adalah bagaimana cara mengetahui hukum-hukumnya. Di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Puasanya merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari bagaimana cara melaksanakan ibadah, mengetahui apa yang haram dan apa yang wajib. Juga wajib atasnya untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Wajib atasnya mengetahui akhlak-akhlak Rasul, nasab Rasul, sirah Rasul. Ini kewajiban adalah fardu ain. Ini kewajiban bukan hanya diwajibkan atas santri yang mondok-mondok aja, ya, atau seorang yang belajar dengan guru yang alim. Tidak, semua, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang mondok atau tidak mondok, mau itu orang tua, mau itu pemuda, karena umum yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban atas seorang muslim. Utrubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Jadi di sini meneruskan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya kewajiban mencari ilmu itu tidak perlu mencari ilmu dalam semua bidang. Mencari ilmu sampai menjadi allamah, menjadi orang yang sangat alim, menjadi mufti, tidak harus. Yang diwajibkan daripada ilmu agama ini tidak banyak, sebagaimana tadi yang disebutkan. Yang penting mengetahui apa yang wajib, harus tahu dia. Apa aja yang kita wajib melakukannya, dan kewajiban itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus tahu yang wajib-wajib, dan tentunya juga harus kita tahu yang haram-haram. Kalau kita tidak tahu yang haram-haram, nanti yang haram kita lakukan dan kita menyangka itu adalah suatu yang mubah, atau bahkan kita menyangka itu adalah suatu yang sunnah padahal itu adalah suatu yang haram. Jadi harus tahu mana yang haram, mana yang wajib. Selain setelah kita mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengenal dan mengetahui sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya, itu nomor satu. Itu pertama kali yang harus kita ketahui dan kita pelajari, mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu apa yang wajib, apa yang haram. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Kita sehari-hari kita sholat, dan sebelum kita sholat kita taharah, berwudu. Berarti kita wajib untuk mengetahui hukum sholat, bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana hukum yang berkaitan dengan sholat dari segi rukunnya, dari segi syarat sahnya sholat, dari segi syarat wajibnya sholat, dari segi sesuatu yang membatalkan sholat, dari segi juga apa-apa yang menghilangkan pahala sholat. Jadi harus kita jaga setelah kita melakukan ibadah dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang kita dapatkan bisa gugur kalau ada penyakit-penyakit yang bisa menghilangkan pahala ibadah tersebut. Ada penyakit ujub, ada penyakit riya, ada penyakit sombong, ada penyakit ini dan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal afas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya rasa haus dan rasa lapar. Min iktirabi sa'an yusalliya khamsun la tuqbalu ahadihim shalah, termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Akan ada sekelompok orang yang berjumlah 50 orang. Satu orang di antara mereka pun tidak ada yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya karena apa? Karena ada penyakit-penyakit yang ada pada diri mereka yang menghilangkan pahala-pahala ibadah yang mereka lakukan. Atau mungkin karena mereka juga tidak mengetahui ilmu tentang ibadah yang mereka lakukan. Itu kita harus pelajari. Oleh karena itu termasuk kewajiban dalam setiap orang muslim, atau atas setiap orang muslim, kita harus mengetahui juga tentang hati, tentang akhlak, tentang tasawuf. Tidak cukup hanya kita belajar fikih aja, tidak cukup hanya kita belajar tauhid aja, tapi juga harus kita mempelajari ilmu hati. Bagaimana kita cara membersihkan hati daripada penyakit-penyakit. Untuk bisa membersihkan hati, untuk bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita? Ya tentunya harus ada ilmu. Harus kita ngerti penyakit-penyakit itu bagaimana. Penyakit sombong itu bagaimana? Apa itu yang dinamakan sombong? Kalau kita enggak tahu, kita enggak merasa akhirnya kalau kita sombong, kalau kita enggak tahu apa itu sombong. Kita menyangkanya kita orang tawadhu. Karena kita enggak ngerti apa itu sombong. Kita menyangkanya kita ini adalah orang yang ikhlas karena Allah, karena kita enggak ngerti riya. Kita menyangkanya kita adalah orang yang tidak ada penyakit ujub, bangga dengan amal dalam diri kita. Kita tidak tahu penyakit ujub sebenarnya itu seperti apa yang dimaksud. Ya itu harus kita pelajari. Itu termasuk fardu ain. Dan mempelajari itu tentunya ya harus datang kepada ulama, hadir majelis-majelis mereka, hadir majelis ilim. Itu penting. Sebagaimana kita katakan, jangan hanya hadir majelis shol, hadir majelis zikir, tapi dia enggan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis maulid, ya bagus, sunnah, tapi dahulukan yang wajib, gabung antara keduanya, jangan hanya menghadiri majelis maulid atau majelis yang lain, tapi meninggalkan majelis ilim, majelis ilmu, mempelajari tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah, bagaimana supaya ibadah kita sah menurut Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul. Itu adalah sesuatu yang didahulukan atas sesuatu yang sunnah, yang sifatnya sunnah. Dan alhamdulillah kita masya Allah majalis ma'murah, majelis-majelis ilmu di tempat kita ini masya Allah banyak, mudah kita dapatkan. Di mana-mana ada ustaz, di mana-mana di situ ada pelajaran, kita bisa hadir tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang banyak, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak juga. Sekarang kadang-kadang orang perhatian dengan ilmu yang tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka belajar ilmu komputer, kursus bahasa Inggris, kuliah kedokteran, kuliah ini, mengeluarkan uang banyak ke benda itu, mengeluarkan uang banyak. Tapi mereka berani mengeluarkan, butuh waktu yang banyak, berani. Setiap hari belajar, berani. Dari pagi sampai sore, berani mereka tuh keluarkan tenaga mereka, keluarkan biaya yang banyak untuk mendapatkan ilmu yang tidak wajib. Tapi untuk belajar ilmu agama, belajar fikih, belajar tauhid, nggak perlu uang banyak dan tidak perlu tenaga yang banyak. Ini sudah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masih banyak orang yang enggan untuk menghadiri majelis-majelis tersebut. Enggan membawa keluarganya, anaknya untuk hadir di majelis. Tapi mereka memberikan support, memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk belajar komputer, untuk belajar teknologi, belajar ini, kuliah ini dan itu. Dibukung, diberikan biaya untuk belajar ilmu agama, untuk ngaji, nah. Ya ini di zaman sekarang seperti ini, sehingga mereka tumbuh dalam keadaan mereka tidak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, tidak kenal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, sehingga mereka tumbuh tidak kenal kepada Rasulnya sendiri, kepada nabinya sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana sejarahnya, bagaimana akhlaknya, tidak kenal. Kalau sudah mereka tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira ada cinta di hati mereka kepada Nabi Muhammad? Ada mahabbah di hati mereka kepada Nabi Muhammad? Kalau sudah tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin berusaha mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Tidak mungkin meniru pakaiannya Nabi Muhammad. Tidak mungkin meniru cara rambut, bagaimana rambut Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara makannya Nabi Muhammad, bagaimana cara minumnya Nabi Muhammad, bagaimana cara pakaiannya Nabi Muhammad, bagaimana cara tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak peduli. Karena mereka tidak kenal. Karena tidak kenal mereka tidak cinta. Mereka kenalnya kepada artis, kepada pemain bola yang mereka idolakan, sehingga yang diikuti mereka, pakaiannya diikuti, cara model rambutnya diikuti, bagaimana tingkah laku mereka diikuti. Ini akibat tidak ada pendidikan yang benar di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Kita biarkan anak-anak mereka, anak-anak kita untuk menonton televisi. Sekian-sekian jam duduk di depan televisi menonton, mendengarkan. Padahal seorang anak mempelajari apa yang mereka lihat dan mempelajari apa yang mereka dengar. Tumbuh dengan itu. Mereka apa yang mereka lihat, mereka akan ikuti. Akan menjadi seperti itu. Siapa yang mereka lihat di televisi? Apa orang baik? Apa orang soleh? Wali-wali Allah? Wali songo? Kiai ulama? Nah, orang fusak. Orang fasik-fasik. Bahkan orang kafir yang mereka lihat. Dulu na'udzubillah, kalau orang salaf itu dulu kalau melihat orang kafir sampai sujud syukur. Takut dan merasa syukur karena tidak dijadikan seperti mereka. Dan mereka mengatakan an-nadhar ila kufar ghaswatun lil qalb. Memandang kepada wajah orang kafir menyebabkan kerasnya hati seseorang. Yang dilihat mereka orang kafir, orang fasik. Otomatis karena mereka melihat kepada orang-orang yang tidak baik, pasti akan meniru mereka. Mencontoh mereka. Melihat pakaian mereka seperti itu dicontoh, melihat tingkah laku mereka seperti itu dicontoh, akhlak mereka seperti itu dicontoh. Orang tuanya ya sibuk cari dunia. Orang tuanya tidur tidak memperdulikan. Orang tuanya membiarkan aja keluarganya, anak-anaknya untuk menonton sinetron atau menonton sesuatu yang tidak baik di televisi. Dan nanti orang tua tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira itu bukan tanggung jawab orang tua. Kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal yadhaku katsiran wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran bima kanu yaksibun bima kanu yaktibun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Qur'annya wal yabku katsiran wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hendaknya nanti di hari kiamat mereka akan ketawa sedikit di dunia, ketawa sedikit, tapi di akhirat akan menangis banyak. Ketika di dunia mereka tertawa, mereka lupa akan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, akan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Mereka ghaflah, lalai. Mereka bermaksiat. Mereka jauh daripada Al-Qur'an. Mereka senang dengan syahwat mereka, senang dengan hiburan mereka. Enggak apa-apa katanya Allah Subhanahu wa taala. Yadhaku qalilan. Biarkan mereka tertawa sedikit. Tapi dikatakan wal yabku katsiran. Tapi nanti mereka akan nangis banyak, nangis yang panjang, karena mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam Allah. Sebab apa? Bima kanu yasibun. Karena sebab apa yang mereka lakukan. Allah tidak mendzalimi seseorang karena tanpa ada kesalahan, tidak. Allah tidak akan memberikan azab kepada seseorang tanpa kesalahan. Dan misalnya Allah melakukan hal itu, itu bukan sesuatu yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh-boleh aja memberikan azab kepada orang yang baik, memberikan azab kepada orang yang taat, dan sebaliknya Allah memberikan surga kepada orang yang maksiat, boleh-boleh aja, karena semuanya makhluk Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, terserah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang baik katanya Allah Subhanahu wa taala akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah orang yang jelek akan berada di jahim, neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kadang-kadang seorang yang enggan jauh daripada majlis-majlis ilmu, jauh daripada ulama-ulama, jauh daripada asatidzah, jauh daripada belajar kitab, sehingga mereka terjerumus dalam kebodohan, sehingga mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka tidak takut maksiat karena mereka tidak pernah dengar ayat-ayat Al-Qur'an, tidak pernah dengar ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dengar nasihat-nasihat ulama. Bagaimana dia akan takut melakukan maksiat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat mereka, tidak pernah mendengarkan Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kini kebodohan. Dan kebodohan ini ra'sul balaya, sebab utama daripada segala musibah, kebodohan. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau berkata, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu. Ketahuilah bahwasanya kebodohan itu bagaikan api yang membakar agama seseorang. Orang enggak punya ilmu, rusak agamanya. Orang enggak punya ilmu, berani maksiat kepada Allah. Orang enggak punya ilmu, walaupun dia mungkin ibadah, misalnya kalau ibadah, tapi ibadahnya jauh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merusak agama, membakar agama seseorang, kebodohan tersebut. Wal ilmu na wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Sedangkan ilmu adalah bagaikan air yang bisa memadamkan api tersebut, api kebodohan. Maka itu belajar. Jangan kalian kalian yang tidak mau belajar, tidak mau hadir majelis ilmu, jangan merasa itu tidak merupakan kewajiban bagi mereka. Nah, kadang-kadang mereka beralasan, oh, tidak ada waktu, sibuk. Jadi mereka mengatakan tidak ada waktu. Mereka sibuk dengan dunia dari pagi hari sampai sore hari. Mereka kemudian mengatakan tidak ada waktu. Padahal dunia tidak dipaksa oleh Allah, tidak dituntut oleh Allah untuk dicari. Allah sudah menjamin rezeki hamba-hambanya. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mur'ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, perintahkan kepada mereka keluarga kamu untuk melaksanakan salat sebagai tiang agama dan bersabarlah dalam melakukannya, sabar dan tekun melakukan ibadah. La nas'aluka rizqan, kami tidak menuntut kamu untuk mencari rezeki. Nahnu narzuquk, kami akan berikan kepada rezeki. Ini masalah dunia dicari waktu dari pagi sampai sore hari ada. Berjam-jam. Baku yang banyak dicurahkan untuk dunia. Untuk mencari dunia. Tapi kemudian dia beralasan, anda tidak punya waktu sibuk untuk hadir majelis ilmu. Anda tidak ada waktu untuk mendengarkan nasihat ulama. Anda tidak ada waktu untuk hadir bersama ulama, duduk bersama mereka, bertanya kepada mereka. Akan sampai kapan seperti ini? Nunggu malaikat Israel. Jangan dikira kalau sudah menghindar daripada majelis ilmu kemudian tidak ada tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dan orang yang mengangka bahwasanya orang yang tidak hadir majelis ilmu kemudian tidak mengerti urusan agama sehingga dia tidak tahu ini wajib, tidak tahu ini haram, dengan itu dia mungkin dia menyangka dirinya ma'zur. Dirinya tidak disalahkan oleh Allah karena tidak tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira itu uzur, malah itu dobel. Dicontohkan oleh mereka orang yang tidak hadir majelis ilmu sehingga dia tidak tahu apa aja yang wajib dan dia tidak tahu apa yang haram sehingga melakukannya, seperti seorang yang mempunyai budak. Ada seorang punya budak, kemudian dia mengatakan kepada budaknya, ya wahai fulan, wahai budakku, aku ada hajat ya, kamu belikan hajatku ini. Dan aku sudah tulis hajat-hajatku di dalam kertas, di dalam surat ini. Kamu pergi bawa surat ini, bawa kertas ini, dan belikan hajat-hajatku, keperluan-keperluanku. Kemudian dia pergi budak tersebut, tapi gak mau membuka, gak mau membaca. Sehingga kalau gak mau membaca, bisa apa gak ia mengkabulkan hajat tuannya? Gak mungkin kan. Datang kepada tuannya, sudah diberikan? Tidak. Kok tidak bisa? Saya tidak tahu apa yang dibelikan. Kenapa tidak dibaca? Benar apa tidak budak tersebut? Pasti disalahkan oleh tuannya. Kamu sudah kusuruh untuk baca, kok kamu sekarang tidak memberikan hajatku? Karena alasan kamu tidak tahu, karena alasan kamu tidak membaca. Bodoh, pasti disiksa, pasti diberi hukuman. Begitu juga kita yang diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau mempelajarinya. Tapi kita tidak mau bertanya kepada ulama. Kita tidak mau hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian kita melakukan sesuatu yang haram, kita tidak tahu kalau itu haram. Kita meninggalkan sesuatu yang wajib karena kita tidak tahu itu wajib. Bukan berarti kita itu dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita salah karena Allah sudah mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Allah mewajibkan kita untuk belajar. Dan orang yang mempunyai ilmu juga punya kewajiban untuk mengamalkan. Kita tahu ilmu ini, kita tahu ini wajib, ini haram. Harus kita amalkan. Bukan hanya belajarnya aja. Bukan hanya kita belajar, wah hafal ini hafal itu, kita tahu ini haram, ini hak, ini wajib, tapi yang haram kita lakukan, yang wajib kita tinggalkan. Yang penting anak kan sudah belajar, yang penting anak sudah hadir majelis. Nah, ya sama seperti budak, sama seperti budak tadi, ini ada hajat, kamu belikan hajat-hajatku ya, ini dibaca sama budaknya, wah hajat ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi hanya dibaca, tidak dilakukan, pulang ke rumah tidak membelikan apa-apa. Kira-kira diberi hadiah apa enggak? Hadiah pukulan, hukuman. Begitu juga seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah mengetahui ini wajib, ini haram, harus mengamalkan. Dan kapanpun dan dimanapun kita harus tetap untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kadang-kadang seperti di zaman sekarang ini anak-anak dikasih pelajaran umum dalam porsi yang sangat besar, waktu yang sangat banyak menyita mereka ini. Sehingga apa? Sengaja mereka dibuat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak punya waktu yang cukup untuk mempelajari ilmu agama. Disibukkan dari pagi-pagi sampai siang, bahkan sampai sore kadang-kadang. Sehingga sore sudah capek, malam sudah capek untuk belajar. Dan artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk mempelajari ilmu agama. Sehingga tumbuh dalam keadaan bodoh dalam ilmu agama. Tumbuh dalam keadaan seperti itu. Tidak ada cinta kepada Allah, tidak ada cinta kepada Rasul, tidak ada takwa kepada Allah, tidak ada taat kepada orang tua, tidak ada bakti kepada orang tua, tidak ada tidak mengingat kepada orang tua, orang tuanya mereka yang sudah meninggal dunia, tidak pernah kirim fatihah, tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca tahlil, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mereka, tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak diajari seperti itu. Mereka tidak diajari untuk berdoa untuk orang tua, untuk berziarah kepada orang tua, untuk bacakan tahlil untuk orang tua. Mereka hanya mempelajari ilmu-ilmu umum aja. Itu yang mereka belajari. Ya jangan salahkan kalau mereka tumbuh dalam keadaan durhaka kepada orang tua, lupa kepada jasa orang tuanya. Ini sebab yang tidak lain adalah sebab orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan didikan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Tidak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyelamatkan diri kita aja, tapi juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Tanggung jawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyelamatkan keluarga mereka? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wajihuhum wa'allimuhum wa'adibuhum." Kita menyelamatkan keluarga mereka dengan mendidik mereka. Kita menyelamatkan keluarga kita dengan mengajari mereka ilmu agama. Dengan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada mereka. Dan ini tanggung jawab yang nantinya akan dimintai tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira enggak ada hisab di hari kiamat. Nanti kita akan dihisab, dimintai tanggung jawab itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainaha turjuman. Enggak ada antara kita dengan Allah itu penerjemah, enggak ada langsung, enggak ada wasita, enggak ada perantara. Satu-satu. Bukan segelombolan, sekelompok kita maju dimintai tanggung jawab, dihisab oleh Allah. Satu-satu datang, satu-satu masuk untuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekelompok-sekelompok, bareng-bareng, enggak. Satu-satu. Dan setiap amal satu masing-masing, satu-satu amal, satu amal satu amal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kamu memperlakukan keluarga kamu? Bahkan diri kita juga dulu. Dan nanti awal ma yata'allaquna bihi yaumil qiyamah ahlu wa waladu. Pertama kali yang bergelantungan dengan seseorang untuk menuntut hak mereka di hari kiamat adalah keluarganya sendiri, anak-anaknya sendiri. Mereka nuntut orang tuanya, kenapa kamu tidak mengejarkan kami? Kenapa kamu tidak mendidik kami? Kenapa kamu tidak mengenalkan kami kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang nuntut? Tidak lain bukan orang lain, tidak lain adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, yang tidak pernah kita ajak mereka untuk hadir majelis, tidak pernah kita ajak mereka untuk pergi kepada ulama, bertanya kepada ulama. Tidak pernah kita tidak peduli dengan anak-anak mereka. Minimal kalau kita tidak bisa mendidik anak kita sendiri, tidak bisa mengajari kepada anak kita sendiri ilmu agama, titipkan kepada pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren banyak, masya Allah, titipkan itu tanggung jawab. Kalau kita tidak bisa mendidik sendiri, titipkan kepada mereka. Cari pesantren yang benar-benar pesantren yang islami, pesantren yang salaf, bukan akidah yang lain. Kalau kita bisa mendidik sendiri, Fadhlan, itu akan menjadi lebih baik. Man addaba waladahu sahiran surra bihi kabiran. Barang siapa yang bisa mendidik anaknya di saat anak masih kecil, maka anak tersebut akan menyenangkan orang tuanya ketika anak tersebut ketika besar. Dan sebaliknya, yang tidak mendidik anaknya di waktu anak tersebut kecil, maka dia akan menjadi susah dan akan menjadi kewalahan untuk menghadapi anaknya sendiri ketika anak tersebut menjadi besar. Karena anaknya akan durhaka kepada orang tua. Anaknya menjadi anak yang tidak baik. Berapa banyak orang yang mengeluhkan, berapa banyak orang yang mengeluhkan dan mengadu atas perlakuan anak-anak mereka sendiri. Ya Allah, ku anak-anak begini, banyak mengadu seperti itu. Anak punya anak seperti ini. Bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan, ya Allah, coba andai kata anak tidak punya anak lebih baik. Dari betul-betul kenakalan anak mereka sudah kelewatan batas. Yang salah bukan siapa? Orang tua sendiri. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dalam anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan dijadikan keluarga dan anak-anak yang soleh dan soleha, menjadikan orang yang bahagia dunia dan akhirat, dan kita dimelaksanakan semua kewajiban Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang mulia, dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan kita takwa kepada Allah, dalam keadaan kita suci daripada segala dosa dan kotoran dan segala penyakit. Mudah-mudahan kita semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya kunya saleh jami'al khairatin wa hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sallam taqabbal minna bi sirri asrar al-Fatiha.